Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر الإخوة رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita dalam membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Syekhul Islam fil Hadith Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih melanjutkan Kitab Shalah. Dan pada akhir pembahasan kita telah menjelaskan hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang sifat salat yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang menunaikan ibadah haji. Berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah dan beliau melakukan jamak ta'khir, menjamak antara salatul maghrib dengan salatul isya ta'khiran. Dan Jabir radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa pelaksanaan menjamak antara dua salat tersebut dengan sekali azan dan dua kali iqamah. Dengan sekali azan lalu kemudian iqamah untuk salatul maghrib, lalu kemudian setelah itu iqamah untuk mengerjakan salatul isya. Sedangkan pada riwayat yang berikutnya yang disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yaitu riwayat Abdullah ibn Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah dengan iqamah, satu iqamah. Dalam riwayat yang lain, masing-masing satu iqamah pada setiap solat. Lalu riwayat tersebut menafikan, meniadakan adanya azan. Bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salatnya tanpa azan, yang ada hanyalah iqamah. Dan telah kita jelaskan bagaimana cara kita mentarjih, melihat berbagai jalan dari berbagai riwayat yang semuanya menukilkan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjamak antara Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Ada riwayat yang menafikan, bahkan ada riwayat yang menetapkan dua kali azan dan dua kali iqamah. Dan telah kita jelaskan bahwa dalam hal ini, riwayat yang paling rajih, yang paling kuat, yang diamalkan oleh jumhurul ulama adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat menjamak dua salat dengan sekali azan dan dua iqamah. Masing-masing dari salat tersebut satu kali iqamah. Sebab Jabir radhiyallahu ta'ala anhu riwayatnya paling sahih. Tidak terjadi kegoncangan dalam meriwayatkan hadis. Tidak terjadi ikhtilafat. Tidak ada perbedaan-perbedaan riwayat. Demikian pula Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang lebih mengerti tentang tata cara manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Sampai beliau menjelaskan dengan detailnya. Beliau meninggalkan Madinah sampai beliau kembali ke Madinah. Dirinci oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan bahwa beliau lebih a'lam, lebih berilmu, lebih mengerti dalam hal apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjamak salatnya. Demikian pula bahwa sekali azan dan dua kali iqamah ini dikuatkan dengan kejadian-kejadian yang lain yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjamak salat di Arafat. Maka beliau menjamak salat antara zuhur dan asr dengan sekali azan dan dua kali iqamah. Dan tidak ada yang menyelisihi riwayat ini. Sehingga ini qara'in, penguat-penguat yang menguatkan riwayatnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa yang diamalkan adalah sekali azan dan dua kali iqamah. Adapun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma terjadi ittirab, terjadi kegoncangan. Diriwayatkan dari berbagai jalan dengan lafaz yang berbeda-beda. Dengan makna yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan satu kali iqamah untuk dua salat. Ada yang menyebutkan dua kali iqamah tanpa adzan. Kedua-duanya dalam riwayat Abu Daud. Demikian pula ada yang meriwayatkan yang lainnya. Nah, bahkan ada yang meriwayatkan tanpa adzan dan tanpa iqamah. Juga dari hadis Abdullah bin Umar. Terjadi ittirab, kegoncangan dalam riwayat. Dan ini menunjukkan kelemahan riwayat tersebut. Kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bahwa pada saat beliau menjamak antara dua salat di Muzdalifah dengan dua kali azan dan dua kali iqamah. Ini dari perbuatannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan riwayat yang mauquf, riwayat yang datang dari sahabat dari perbuatan beliau tidak bisa menentang riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan beliau. Ya, sehingga riwayat Abdullah bin Mas'ud ini tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengalahkan riwayatnya Jabir radhiyallahu taala. Dalam riwayat yang lain, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang juga menafikan azan. Dalam hal ini kita pun menerapkan kaidah yang dipakai oleh para ulama ketika terjadi ta'arud, kontradiksi antara berbagai riwayat, ada yang menafikan, ada yang menetapkan. Maka di sana ada kaidah yang masyhurah disebutkan oleh mereka, al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi, yang menetapkan, yang menyebutkan amalan itu lebih didahulukan dari yang menafikan. Yang menyebutkan dalam hal ini Jabir radhiyallahu taala an menetapkan adanya azan dari yang menafikan. Yang menafikan adalah Abdullah bin Abbas. Sehingga yang diamalkan adalah yang menetapkan, yaitu riwayatnya Jabir. Sehingga dari apa yang kita jelaskan ini jelaslah bahwa apabila kita hendak menjamak salat, maka dianjurkan bagi kita apakah pada saat di Muzdalifah atau ketika di Arafat atau mungkin di tempat-tempat yang lain dalam keadaan kita musafir, pada saat kita hendak menjamak salat, maka disyariatkan bagi kita untuk mengumandangkan azan, sekali azan, lalu kemudian masing-masing salat dengan sekali iqamah. Berarti ada dua iqamatus salat. Dan perincian dalam masalah menjamak salat ini insyaallah taala akan kita bahas rinci dalam pembahasan tentang salatnya orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Berkata Abul Fadl Al-Hafiz Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم dan dari Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, maksudnya meridhai mereka yakni meridhai Abdullah dan ayahnya Abdullah yaitu Umar bin Al-Khattab dan Aisyah. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam. Memandangkan azan di waktu malam, yakni sebelum masuknya fajar as-sadiq, sebelum masuknya waktu subuh. Fakulu washrabu, maka apabila Bilal memandangkan azan, maka tetaplah kalian makan dan tetaplah kalian minum, wahai orang-orang yang hendak berpuasa. Hatta yunadiya ibnu ummi maktumin, sampai yang memanggil, yang mengumandangkan adzan Abdullah atau Amr ibnu ummi maktum radhiyallahu ta'ala. Sampai di sini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana rajulan a'ma, yang berikutnya ini bukan dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan dari tambahan Abdullah bin Umar. Ada kemungkinan pula dari tambahannya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan, wa kana rajulan a'ma la yunadi, adalah Abdullah atau Amr bin Maktum, seorang laki-laki yang dalam keadaan buta. Dan beliau tidak mengumandangkan adhan, hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepadanya, yakni ada orang yang memberitahukan kepadanya, asbahta asbahta, engkau telah memasuki waktu subuh, engkau telah memasuki waktu subuh. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. wa fi akhirihi idrajun, dan pada akhir kalimat tersebut ada idraj. Yani ada sebagian perawi menyangka bahwa ucapan wa kana rajulan a'ma ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal bukan. Makanya kata Al-Hafidz rahimahullah taala bahwa pada bagian akhir ini ada idraj, artinya ada sebagian orang menyangka itu ucapan Rasul padahal bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lafaz apabila disangka oleh seorang perawi bahwa lafaz ini adalah lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal bukan, lalu dia menisbahkannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka ini dalam ilmu mustalahul hadis disebut mudraj. Disebut mudraj, yakni disisipkan. Disisipkan ke dalam hadis Nabi padahal bukan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia tidak sengaja karena dia tidak tahu. Nah, dan ini banyak sekali. Ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, lalu terkadang sebagian para perawi mengomentari hadis itu, apakah dari sahabat atau yang di bawahnya dari kalangan para tabi'in dan seterusnya, lalu disangka oleh perawi yang berikutnya bahwa itu adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak. Sehingga sebagian dari kalangan para ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, beliau mengarang kitab khusus dalam menjelaskan tentang hadis-hadis yang di dalamnya ada mudraj. Ya, disangka itu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal bukan. Termasuk di antaranya seperti hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian pula Imam Muslim ketika dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu." Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat mereka akan dipanggil. Mereka akan diseru. Dan itu dikenal dari wajah-wajah mereka. Dari tangan dan kaki mereka yang bersinar. Mereka dikenal ini umatnya Rasulullah SAW. Ini disebabkan karena azar. Bekas air wudu yang melekat pada tubuh-tubuh mereka. Lalu ada tambahan, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, maka barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan gurrahnya maka hendaklah dia melakukan. Ini bukan dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disangka oleh Abu Nu'aim al-Mujammir bahwa ini adalah ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak demikian. Ya, maka demikian pula ini. Ya, ini yang dimaksud dengan idraj. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kecuali yang terakhir itu bukan dari sabda Rasulullah SAW, akan tapi dari komentar perawi. Dalam hal ini apakah Abdullah bin Umar atau Az-Zuhri rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua muadzin yang masyhur yang ma'ruf yang menjadi muadzinnya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah Al-Qurashi At-Taimi. Dan beliau adalah seorang yang dahulunya budak lalu dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum. Dan terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang nama beliau. Apakah nama beliau Abdullah atau Amr? Ada yang mengatakan Amr Ibnu Ummi Maktum, Amr bin Zaidah Al-Quraisy Al-Amir. Ada yang mengatakan Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dan keduanya adalah muadzin di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui muadzin hanya dua, dan itu ditegaskan dalam sahih Al-Imam Muslim rahimahullah taala, kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam muadzinan, Bilal wa Abdullah ibn Maktum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muadzin di masjid beliau, Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhuma. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan tidak disukai dalam satu masjid lebih dari dua muadzin. Sebab yang demikian ini tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabi tidak semua orang yang hadir di masjid mengumandangkan azan. Tapi hanya dua, ya. Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang lain tidak dinukilkan bahwa mereka mengumandangkan azan. Sehingga para ulama tidak menyukai mengangkat lebih dari dua muadzin. Ya. Walaupun ada sebagian riwayat yang datang dari Uthman bin Affan bahwa pada zaman khilafah beliau, beliau mengangkat empat muadzin di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ma'ruf dan yang diamalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua muadzin. Sehingga apabila kita tidak ada hajah ya untuk mengambil muadzin yang ketiga, maka cukuplah dua muadzin yang menjadi muadzin yang tetap di masjid atau di sebuah masjid. Nah, di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara faedah hadis ini menunjukkan bahwa al-adhan dikumandangkan pada saat memasuki waktu fajar. Ini asal hukumnya. Bahwa apabila adhan dikumandangkan, maka tidaklah adhan dikumandangkan untuk menunjukkan salat dari salat lima waktu, kecuali apabila telah masuki waktunya. Tidak diperbolehkan seorang memandangkan adhan sebelum masuki waktu. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau memerintahkan kepada Malik bin Al-Huwairith dan yang bersama yang dalam keadaan musafirin pada waktu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah hadir waktu salat, maka hendaklah mengumandangkan azan salah seorang dari kalian. Apabila telah masuki waktu salat, maka tidak diperbolehkan sebelum masuki waktu salat mengumandangkan al-adzan. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama dalam permasalahan ini. Tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan. Terkecuali pada satu waktu, yaitu pada saat adzanul fajr. Ya. Maka telah thabit berdasarkan hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang kita baca ini menunjukkan bahwa dibolehkan mengumandangkan al-adzan sebelum memasuki waktu fajar. Sebelum masuki waktu fajar, yaitu adzannya Bilal radhiyallahu taala. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang adzannya Bilal, inna Bilalan yu'adzinu bilail, bahwa Bilal itu mengumandangkan adzan di waktu malam, yakni belum memasuki waktu fajar, belum memasuki waktu subuh. Nah, apabila Bilal yang mengumandangkan adzan, fakulu washrabu, maka silahkan kalian tetap boleh makan dan kalian tetap boleh minum, wahai orang-orang yang hendak berpuasa pada hari itu, disebabkan karena adzannya Bilal tidak menunjukkan masuknya waktu fajar. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian dari kalangan para ulama yang mengingkari, seperti Abu Hanifah, Sufyan al-Thawri, Muhammad ibn al-Hasan, rahimahumullah, mereka mengatakan tidak boleh mengumandangkan adhan walaupun di waktu fajar sebelum memasuki waktunya. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, menyelisihi hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini kita pun mendapatkan faedah bolehnya mengangkat muadzin yang buta. Bolehnya mengangkat muadzin dalam keadaan buta. Berdasarkan hadis ini, Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang sahabat yang buta. Beliau tidak melihat. Oleh karena itu, beliau tidak mengetahui kapan masuknya waktu sholat sampai ada yang mengabarkan kepada beliau, asbahta asbahta. Telah masuki waktu subuh. Kalau tidak ada yang mengabarkan, beliau tidak akan tahu. Nah, menunjukkan bahwa beliau buta. Akan tetapi, mengangkat muadzin yang dalam keadaan buta harus dengan syarat ada seorang yang adil yang siap untuk memberitahu kepada muadzin yang buta. Kalau tidak ada, tidak diperbolehkan. Nah, kenapa? Disebabkan karena syarat seorang muadzin, dia harus mengetahui masuknya waktu sholat. Al-muadzinu mu'taman. Seorang muadzin itu diberi amanah. Dipercaya. Dalam menentukan masuknya waktu-waktu sholat. Nah, kalau seorang itu buta, tidak ada yang siap, yang standby memberitahu tentang masuknya waktu sholat, maka tidak diperbolehkan. Bagaimana mungkin dia akan mengetahui masuknya waktu sholat tersebut kecuali dengan al-munabbih, ada yang mengabarkan kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Nah, dan di dalam hadis ini kita pun mendapatkan faedah bolehnya bersandarkan kepada khabar orang lain apabila dia seorang yang adil. Apabila dia seorang yang adil, seorang yang thiqah, terpercaya dalam meriwayatkan, dalam menukil, maka boleh kita mengambil riwayatnya. Sebab di sini yang mengabarkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, ya, walaupun satu orang. Nah, sampai ada yang mengatakan padanya, walaupun satu orang mengabarkan kepadanya, maka beliau pun mengumandangkan azan apabila dia seorang yang adil, thiqah, dan para sahabat adalah orang-orang yang adil. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa riwayat atau yang disebut dengan khabar ahad ini adalah hujjah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik dalam permasalahan fikih maupun dalam masalah akidah. Benarlah apa yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, inna khabar ats-tsiqah ani ats-tsiqati an mithlihi ila an yantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yujibul ilma wal amala ma'an. Sesungguhnya periwayat atau khabar dari seorang perawi yang thiqah, meriwayatkan dari orang yang thiqah secara bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini wajib hukumnya untuk diyakini, memberikan faedah ilmu yang meyakinkan, dan wajib untuk diamalkan apabila itu berupa amalan. Nah, dan ini adalah pendapat yang sahih dalam hal ini. Ya, bolehnya menerima khabar ahad. Para ulama banyak sekali menulis tentang masalah ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala punya bab khusus tentang dijadikannya hujjah khabar ahad di dalam sahih beliau. Demikian pula para ulama yang lainnya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengarang kitab khusus bahwa khabar ahad dijadikan hujjah baik dalam masalah akidah maupun dalam permasalahan hukum. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa asal hukumnya dalam mengetahui waktu sholat adalah dengan tanda-tanda. Dengan tanda-tanda. Ya. Untuk mengetahui masuknya waktu zuhur, yaitu dengan melihat tergelincirnya matahari, ya, ke arah barat. Zawalu syams. memasuki waktu asar dengan melihat bayangan. Apabila panjang bayangan itu sama dengan aslinya, ditambah dengan fai'uz zawal. Dahulu kita sudah menjelaskan apa itu fai'uz zawal. Maka ini menunjukkan masuknya waktu asar. Demikian pula waktu maghrib kita bisa mengenal dengan terbenamnya matahari. Demikian pula waktu isya kita bisa mengenalnya dengan hilangnya rona merah yang ada di langit. Demikian pula waktu fajar kita bisa mengenalnya dengan munculnya fajar shadiq di bagian timur. Itu dengan tanda-tanda. Nah, dan tidak dengan hisab, tidak dengan perhitungan. Apalagi dalam hal menentukan masuknya bulan. Dalam hal ini bulan Ramadan secara khusus, tidak diperbolehkan seorang bersandarkan diri dengan hisab dalam menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Karena ini adalah perkara yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyandarkan masuk dan keluarnya bulan dengan ru'yah, dengan penglihatan. Akan tetapi, ya, pada zaman kita sekarang ini, di sebagian daerah, di sebagian tempat, kesulitan bagi mereka untuk mengenal tanda-tanda tersebut. Nah, mungkin disebabkan karena kejahilan, dan mungkin juga disebabkan karena tanda-tanda itu sudah mulai terkaburkan. Disebabkan karena mungkin terjadinya perubahan cuaca, ya, atau dengan adanya listrik, lampu. Nah, sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti', asbahatil alamat fi hadhihi az-zaman atau fi hadha az-zaman khafiyah. Ya. Sekarang ini tanda-tanda yang seperti ini yang kita bisa mengenal ini fajar shadiq dan yang semisalnya itu sudah terkaburkan, tersembunyi oleh kita, sulit bagi kita untuk mengetahui. Nah, sekarang untuk mengetahui fajar shadiq di bagian timur, ya, kita melihat ada cahaya yang membentang di atas bukit, tapi kita tidak tahu apakah itu benar-benar cahaya yang menunjukkan fajar shadiq atau lampu, ya. Apalagi di daerah kita ini, wah, itu terang sekali. Lampu Pertamina, ya. Ya. Itu sampai ke atas mungkin saja itu adalah pengaruhnya. Nah, sangat sulit bagi kita untuk menentukan itu. Nah, demikian pula yang lainnya. Waktu zuhur kadang-kadang pun kita sulit untuk melihat matahari secara jelas. Mungkin disebabkan karena mendung, awan yang menyelimuti. Nah, demikian pula untuk menentukan waktu maghrib. Lebih sulit lagi, gimana kita akan melihat matahari terbenam? Matahari terbenam itu bukan terbenam, tidak terlihat oleh kita di tempat yang seperti ini. Sana ada bukit-bukit. Tidak memungkinkan. Nah, yang menunjukkan terbenamnya kalau datar di permukaan laut. Apabila telah hilang bundaran matahari, ya, walaupun masih terlihat cahayanya, maka ini sudah menunjukkan masuknya waktu maghrib. Tapi sekarang bagaimana mungkin? Bahkan ada sebagian ikhwan, ketika mereka akan melihat hilal di sebuah tempat di Jawa, nah, mereka berkumpul di salah satu pantai yang biasanya mereka jadikan itu sebagai tempat untuk melihat hilal. Mereka perhatikan matahari itu sedikit demi sedikit sudah hampir tenggelam, ya, belum sampai, belum memasuki waktu maghrib, ternyata matahari itu sudah hilang. Subhanallah. Ternyata matahari sudah hilang. Bukan karena masuk ke waktu maghrib. Tapi ternyata ada di situ ada awan sedikit yang cukup tebal. Yang akhirnya melenyapkan bundaran matahari itu. Sedikit sekali. Ya. Sehingga salah seorang ikhwan yang hadir pada waktu itu pelatihkan itu. Coba lihat. Menunjukkan kondisi Indonesia ini sangat sulit sekali. Jangan sampai kita menyangka terbenam. Padahal tidak demikian disebabkan karena ada awan yang menyelimuti matahari tersebut, lalu kemudian kita menuduh bahwa jadwal yang ada yang menjadi ketetapan waktu-waktu sholat ini salah. Nah, jangan segegabah itu. Tidak mudah dalam mengklaim bahwa jadwal waktu sholat itu keliru. Tidak mengapa kalau punya ilmu, ya, mengetahui ilmunya, ya, tentunya dari sisi agama mengetahui hukumnya, kemudian juga dari sisi ilmu apa ya kawan, kalau ingin mengetahui waktu-waktu itu, ilmu falak, apa bahasa Indonesianya? Wallahu a'lam, ya. Mengetahui ilmu hisabnya. Nah, mengetahui perhitungannya secara detail. Kita tidak mengingkari mungkin ada kesalahan, mungkin. Nah, tapi jangan menuduh sesuatu tanpa bukti. Ya. Sebab akan berakibat dan akan berefek dari pada saat kita menyalahkan jadwal-jadwal tersebut, itu akan berakibat pada sholatnya kaum muslimin. Kita akan menuduh mereka bahwa mereka mengerjakan sholat tidak pada waktunya. Nah, dan ini sangat berbahaya. Ketika kita diminta dalil, kita enggak punya bukti dalam hal ini. Nah, sehingga para ulama memperingatkan, Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, demikian pula yang lainnya, mereka memperingatkan berhati-hati dalam hal ini. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan bagi kita untuk menetapkan waktu-waktu sholat dengan ilmu ru'yah, sebagaimana kita jelaskan tadi, maka bersandar kepada hisab. Bersandarkan kepada hisab. Nah, memang ada sebagian dari kalangan para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang jadwal yang ditetapkan oleh Ummul Qura bahwa khusus tentang masalah waktu salat subuh itu terjadi kemajuan, yakni dimajukan sedikit. Nah, yang sebenarnya diakhirkan kata Syekh Al-Utsaimin minimalnya 5 menit. Nah, walhasil dalam hal ini mungkin saja ya khusus dalam hal salat subuh, namun kita tidak diperbolehkan menuduh dan menyalahkan kecuali dengan dalil, dengan bukti. Nah, ya, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini buktinya masih gelap, kok yang lain sudah memandangkan azan? Gelap sekarang ini tidak menunjukkan bahwa yang demikian ini belum memasuki waktu fajar. Nah, apalagi kondisi di negara kita ini, dikit-dikit hujan. Nah, jangankan gelap di malam hari, di siang hari kadang-kadang gelap. Nah, tertutupi matahari. Nah, terkadang telah masuki waktu fajar, keadaan masih sangat gelap sekali. Di waktu timur, di bagian timur tidak terlihat sama sekali cahaya fajar. Nah, sehingga dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhati-hati. Nah, tayyib. Dan di dalam hadis ini, ada permasalahan. Kalau misalnya kita melihat hisab, lalu terkadang pada sebahagian ya jadwal sholat, kadang-kadang ada terjadi perbedaan. Mungkin 2 menit, mungkin 3 menit. Nah, maka dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menetapkan waktu fajar, lihat yang paling terakhir. Lihat yang paling terlambat. Kalau misalnya perbedaan antara jadwal yang satu dengan jadwal yang kedua, perbedaannya 5 menit misalnya. Perbedaan 5 menit, maka ambil yang terlambat 5 menit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menahan dari makan dan minum apabila kita hendak berpuasa, itu dibangun di atas keyakinan bahwa waktu fajar telah masuk. Ya. Selama kita masih ragu, boleh tetap makan dan minum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswadu al-khaytul abyad min al-khaytil aswadi min al-fajr. Silakan kalian makan dan silakan kalian minum sampai meyakinkan bagi kalian waktu fajar telah masuk. Apabila masih ada keraguan, maka diperbolehkan bagi seorang itu untuk makan dan minum. Nah, keraguan dalam hal ini bukan sengaja ragu, ya. Tinggal di rumah, jendela ditutup, pintu ditutup, kelihatannya masih belum masuk ini waktu subuh. Padahal di berbagai tempat sudah dikumandangkan adzan. Nah, atau ngintip sedikit, wah kelihatannya masih gelap. Ah, bukan itu yang dimaksud. Ya. Jangan sampai kita menyelisihi asy-syari'ah dengan hawa. Nah, sehingga dalam hal ini, kalau kita tidak mampu dengan ru'yah, maka dengan hisab, darurah. Ya. Karena darurah, karena terpaksa. Nah, dalam menentukan hisab, lihat jadwal yang paling terakhir waktunya. Lihat jadwal yang paling terakhir waktunya dalam menetapkan waktu fajar, maka ambil yang itu. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian hadis yang berikutnya, karena ini berhubungan dengan hadis yang kita bahas. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Bilal mengumandangkan azan sebelum fajar, yakni belum masuki waktu subuh. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal setelah mengumandangkan azan disuruh kembali. Fayunadi, lalu kemudian Bilal pun mengumandangkan ala innal abda nama, ala innal abda nama. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini beliau ucapkan 3 kali. Ketahuilah hamba yang tadi mengumandangkan azan sedang ketiduran. Ketahuilah hamba yang tadi mengumandangkan azan sedang ketiduran. Maksudnya, tadi Bilal dalam keadaan lalai, beliau menyangka telah masuki waktu fajar, padahal tidak. Beliau masih dalam keadaan mengantuk. Nah, kadang-kadang sekarang pun demikian. Nah, kita menyangka jam sudah jam 5, padahal masih jam 2. Ternyata terbalik penglihatannya. Kenapa? Karena masih mengantuk. Nah, kekeliruan pada muadzin. Nah, nah, Bilal radhiyallahu taala an dalam hadis ini disebutkan bahwa suatu ketika beliau menyangka telah masuki waktu fajar. Maka beliau cepat-cepat naik ke manarah lalu kemudian mengumandangkan azan. Ternyata setelah azan belum masuki waktu fajar. Maka Rasulullah SAW perintahkan, kembali kamu, kembali. Kumandangkan dan ucapkan, ketahuilah sesungguhnya hamba ini sedang tidur. Ya. Ketahuilah sesungguhnya hamba ini sedang tidur. Itu maknanya. Ala innal abdanama, ala innal abdanama. 3 kali. Rawahu Abu Dawud wa da'afahu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beliau mendhaifkannya. Nah. Hadis ini dari sisi sanad. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh bahwa Abu Dawud mendhaifkan hadis ini. Dan bukan hanya Abu Daud, banyak dari kalangan para ulama a'immatul hadis bahwa hadis ini dengan lafaz ini adalah riwayat yang dhaifah, lemah. Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Ali ibn al-Madini, Al-Imam al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, Ad-Darqutni, banyak sekali dari para imam-imam al-Jarh wa al-Ta'dil mendhaifkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari jalan Hammad bin Salamah, meriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar. Lalu Abdullah ibn Umar menceritakan kejadian ini. Nah, ini jalan riwayatnya. Dan para ulama menuduh bahwa yang bersalah dalam hal ini adalah Hammad bin Salamah. Keliru dalam meriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani. Ya, meriwayatkan hadis ini. Menyelisihi riwayat-riwayat yang lain yang lebih sahih. Ubaidullah bin Umar Al-Umari dan yang semisalnya, mereka meriwayatkan dari jalan Nafi' dari Abdullah bin Umar, bukan dengan lafaz ini, tapi hadis yang sebelumnya. Rasulullah SAW mengatakan, inna bilalan yu'adzinu bilail. Ini riwayat yang sahih. Adapun hadis yang disebutkan di sini, hadis Abdullah bin Umar dengan lafaz ini, bahwa Bilal radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengatakan, ala innal abdanama, karena beliau mengumandangkan adhan sebelum fajar, maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, Walaupun Hammad bin Salamah dalam hal ini beliau seorang perawi yang thiqah, terpercaya, tapi tidak cukup untuk menyatakan kesahihan hadis ini karena tidak memenuhi kriteria hadis yang sahih. Di antara persyaratan hadis untuk dikatakan sahih, dia harus selamat dari penyakit hadis, dan dia tidak ganjil, tidak syadz dalam meriwayatkan. Sedangkan dalam hal ini Hammad bin Salamah telah menyelisihi perawi-perawi yang lebih thiqah dalam meriwayatkan hadis ini, dan mereka meriwayatkan ya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya, bukan yang ini. Adapun ini Hammad bin Salamah bersendirian dalam meriwayatkan. Ada jalan yang lain disebutkan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Sa'id bin Zarbi dari Ayyub secara bersambung. Namun Sa'id bin Zarbi ini juga perawi yang dhaif. Sa'id bin Zarbi perawi yang dhaif. Ada jalan yang lain, Abdul Razzaq bin Hammam bin Nafi' meriwayatkan dari Ma'mar Al-Basri Al-Yamani. Akan tapi Ma'mar ya ketika meriwayatkan hadis ini itu dijatuhkan ya dua atau lebih dari perawi. Tidak meriwayatkan dari Ayyub, tidak pula dari Nafi'. Nah, langsung pada Abdullah bin Umar. Ini dalam istilah ilmu mustalahul hadith, namanya mu'dal, jatuh riwayatnya, terputus. Dua atau lebih. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, sepakat para imam atas kedhaifan, kelemahan riwayat ini. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tambah lagi, hadis ini bertentangan dengan yang sebelumnya. Karena hadis yang sebelumnya menunjukkan bahwa Bilal radhiyallahu ta'ala anhu mengumandangkan adzan sebelum fajar. Hadis ini mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengoreksi. Mengatakan ala innal abdanama. Maka hadis ini menyelisih hadis-hadis yang sahih. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan para ulama yang melarang mengumandangkan adzan pertama sebelum masuknya waktu subuh, ya ini pegangan mereka. Ini dalil mereka yang dijadikan dalil oleh Sufyan ats-Tsauri, oleh Abu Hanifah. Akan tapi sebagaimana yang telah kita jelaskan, hadis ini dhaif. Ya. Sebagian para ulama mengatakan kalau hadis ini, anggap hadis ini sahih, itu pun tidak bertentangan pada hakikatnya. Kenapa? Karena mungkin saja hadis ini dibawa kepada keadaan yang dahulu pada awal-awal disyariatkannya azan. Sebab dahulu ya, ketika Bilal radhiyallahu taala, beliau seorang diri yang menjadi muadzin, pada waktu itu azan hanya ada satu kali pada waktu fajar. Azan hanya ada satu kali pada waktu fajar. Itu dahulu sebelum diangkatnya Amr bin Ummi Maktum menjadi muadzin. Nah, yang ada hanya satu kali. Lalu setelah diangkatnya Abdullah bin Ummi Maktum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan dua azan. Azan yang pertama yang dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu taala an sebelum masuknya waktu subuh, ya, dalam rangka untuk mengabarkan kepada orang-orang yang masih salat agar mereka istirahat bahwa waktu sahur telah masuk, dan juga mengabarkan dan membangunkan orang-orang yang akan berpuasa agar mereka bangun dari tidurnya untuk makan sahur. Nah, adapun Abdullah bin Maktum rahimahullah taala wa radhiyallahu anhu, beliau memandangkan azan pada saat masuknya waktu fajar. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah taala yang kita bahas dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.